Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz tentang kitab Majmu Syarif yang di sana ada kumpulan doa-doa beserta faidah-faidahnya kalau diamalkan. Apakah doa-doa tersebut itu ada anjuran atau anjuran untuk mengamalkan dari hadis atau dari apa gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Majmu' Syarif, Majmu' Syarif itu kumpulan-kumpulan doa, ya, ataukah kumpul-kumpulan, ya, kumpulan amal-amal kebaikan, kan gitu. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Yang jelas Majmu' Syarif itu adalah dikumpulkan oleh para ulama. Boleh kita mengamalkan, tidak masalah. Boleh. Dan apakah ada dalilnya Pak Ustadz? Ada yang kayak sholat hajat itu ada dalilnya. Sholat hajat, terus nanti doa sapu jagat itu jelas. Jadi ada sebagiannya ada dalilnya, ada yang tidak. Pada intinya adalah boleh kita mengamalkan, tidak masalah. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan mengambil tambahan amal kecuali amal yang sudah dianjurkan sangat oleh Rasulullah dikerjakan benar. Apa anjuran yang sangat? Ini loh, setiap selesai sholat istighfar. Itu yang pasti itu. Istighfar, subhanallah 33, Allahu Akbar 33, ya, Allahu Akbar 33, Allahu Akbar 33, siapa? Huda ya. Allahu Akbar 33, terus apa? Hamdalah. Itu yang pasti, itu yang kuat, yang apa? Yang aurat yang memang datang dari Nabi Muhammad. Jadi intinya gini Ibu, Ibu boleh menambah, Bapak boleh menambah setelah yang dianjurkan ini dilakukan. Loh kalau yang ini ditinggal-tinggal terus kok ngambil yang lain? Loh ini enggak beres ini. Ini dulu salat 5 waktu, zikir setelah salat 5 waktu itu yang paling inti, itu yang paling utama. Baru setelah itu kalau masih ada waktu lagi, nambah lagi. Nah, baca doa yang lain tidak masalah ya. Baik ini saja, wallahu a'lam bishawab.